Konsultasi Syariah. Hukum membuat kopi dengan air zam-zam. Pertanyaan, bolehkah memanaskan air zam-zam misalnya untuk dibuat kopi? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nabi SAW banyak memuji zam-zam, dan beliau menyebutnya sebagai makanan. Dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min. Yang artinya, air ini berkah, air ini adalah makanan yang mengenyangkan. Hadis riwayat Muslim, Ibn Hibban, dan yang lainnya. Karena itu, yang dilarang adalah menggunakan zam-zam untuk kegiatan yang bentuknya menghinakan zam-zam. Seperti untuk bersuci setelah buang air besar maupun kecil. Al-Buhuti mengatakan, demikian pula tidak boleh menggunakan zam-zam untuk membersihkan najis saja, dalam rangka memuliakan zam-zam dan tidak masalah jika digunakan untuk bersuci dari hadas atau wudu, kasyaf al-qana. Adapun menggunakan zam-zam untuk dimasak atau dibuat kopi atau teh atau minuman hangat lainnya, hukumnya dibolehkan. Dalam fatwa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Soleh Al-Fauzan, beliau ditanya tentang hukum menggunakan air zam-zam untuk dimasak. Pertanyaan, bolehkah menggunakan air zam-zam untuk dimasak dan dipakai mandi? Jawaban beliau, tidak masalah, tidak mengapa hal itu. Karena zam-zam adalah air yang berkah, air mubah, sehingga tidak masalah dimasak. Juga bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan digunakan untuk berwudu. Karena air ini menyucikan, walhamdulillah. Demikian pula yang disebutkan dalam fatwa Syabakah Islamiyah, boleh mendidihkan air zam-zam dan digunakan untuk masak atau penggunaan lainnya. Yang tidak boleh adalah menghinakan zam-zam dan menggunakannya posisi kotor, seperti menghilangkan najis atau semacamnya. Sedangkan untuk diminum atau dimasak tidak masalah. Karena zam-zam itu makanan dan obat untuk menghilangkan penyakit. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.